Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس فنبدأ نعوذ بالله كتاب صفة pembahasan bab sifat salat Nabi bab yang ke-14. Kita sudah membaca hadis yang ke-86 tentang masalah doa iftitah. Juga kita telah membahas hadis yang ke-87. Hadisnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha yang menyebutkan cukup banyak tata cara salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pada di sini, terakhir insyaAllah. Ya, belum selesai. Belum selesai, ya? Masya Allah. Baik, ya. Pada hadisnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ini dibahas cukup banyak permasalahan. Di antaranya yang dibahas ialah memulai salat dengan takbir. Dan dibahas, yang saya berbahas ini, takbir bagi haram itu hukumnya adalah rukun dalam salat, harus dilafalkan. Kemudian terkait dengan lafal, dengan sifat takbirnya, harus mengucapkan lafal Allahu Akbar, tidak cukup dengan lafal-lafal yang lain. Kemudian setelah itu membaca iftitah sebagaimana yang disebutkan berasnya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu arba. Kemudian setelah itu membaca basmalah. Setelah itu baru membaca alhamdulillahirabbil alamin dengan suara yang keras. Dan sebelumnya membaca ta'awudz. Kita bahas kemarin masalah ta'awudz barakallahu fikum, ada dua pendapat apakah dibaca cukup sekali untuk semua salat, untuk semua rakaat salat, ataukah dibaca setiap kali rakaat. Dan yang mendekati barakatukum itu dibaca sekali cukup di rakaat yang pertama, dikarenakan semua rakaat-rakaat salat saling berkaitan. Kemudian pada hadis Aisyah ini diterangkan tentang masalah kaifiyah rukuk. Kaifiyah rukuk. Wa kana idza raka'a lam yusqif ra'sahu wa lam yusawwidhu walakin bayna dhalik. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam apabila beliau rukuk, beliau tidak mengangkat kepalanya, juga tidak merundukkan kepalanya, namun antara itu. Untuk pembahasan masalah rukuk barakallahu fikum, di sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama ialah lurus. Kepala dan punggung itu lurus. Kepala tidak mendongak jika tidak turun lurus dengan punggung jajar. Disebutkan dalam sebagian riwayat kalau seandainya dituangkan air di punggungnya Rasulullah SAW tidak mengalir, dia akan diam, lurus. Kemudian perkara kedua adalah menghadapkan pandangan mata ke tempat sujudnya, sehingga matanya ke bawah, matanya tidak ke kanan atau ke kiri atau ke depan, tapi matanya ke bawah ke tempat sujud. Perkara yang ketiga ialah tangan. Tangan ini mencengkram lutut. Tangan itu mencengkram lutut. Yabdiru. Qabdh itu mencengkram ya. Mencengkram lutut dengan kuat. Ditekankan begitu. Kemudian merenggangkan antara dua siku. Barakallahu. Ini beberapa hal yang disebutkan dalam beberapa riwayat yang lain terkait dengan masalah kaifiyah rukuk. Kemudian dikerjakan secara tuma'ninah dengan tenang sampai seluruh anggota-anggota tubuh itu mengambil tempatnya masing-masing. Tenang, membaca zikir-zikir rukuk, baru kemudian i'tidal. Ini masalah rukuk yang besar dan ringkas dari riwayat ini. Setelah itu menjelaskan tentang masalah i'tidal. Wa kana idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' lam yasjud hatta yastawi qa'ida. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam apabila beliau mengangkat kepalanya dari rukuk, beliau tidak sujud sampai tegak lurus berdiri. Ini i'tidal dari rukuk. Disebutkan dalam riwayat yang lain membaca tasmi sami Allahu liman hamidah. Dan membaca doa Rabbana lakal hamd atau Rabbana walakal hamd atau yang dipanjangkan itu Rabbana walakal hamd min samawat ila akhir. Bacaan yang agak panjang. Itu semuanya silakan dipilih. Kemudian tegak berdiri. Tidak sujud sampai betul-betul posisi i'tidal sempurna. Yastawiya qa'ima. Sempurnanya berdiri itu ketika semua anggota tubuh mengambil posisinya masing-masing tegak dengan penuh tuma'ninah, dengan penuh ketenangan. Terkait dengan i'tidal barakallahu fikum, yang dibahas oleh para ulama adalah posisi tangan. Ketika i'tidal, posisi tangan sebelah mana? Apakah posisi tangannya lurus ke bawah? Dan Allah, jangan angkat tangan ya. Dan Allahu liman hamidah. Turun ke bawah, namanya irsal. Ataukah di dada, namanya qabdh. Ini dua pendapat di kalangan para ulama. Dan masing-masingnya berargumentasi dengan dalil yang sama. Yaitulah hadis, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Idza qama wada'a yadahu al-yumna 'ala al-yusra 'ala al-sadr." Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, apabila beliau bangkit berdiri, beliau meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya di atas dada. Lafaz ini. Sebagian ulama mengatakan ini berlaku untuk semua berdiri. Baik berdiri ketika awal rakaat ataukah berdiri ketika i'tidal. Setiap berdiri harus posisi demikian. Ini pendapat yang mengatakan qabdh. Ini pendapat yang dipegangi sama Syekh bin Baz rahimahullah dan yang lainnya. Sementara pendapat kedua yang mengatakan irsal, mengatakan lurus begini, menyatakan hadis itu khusus untuk pertama ketika takbiratul ihram atau berdiri rakaat yang kedua, yang ketiga, yang keempat, tidak berkaitan dengan i'tidal sedikit pun. Saya mengatakan irsal. Paham ya? Dua pendapat ya, Pak. Ini pendapat yang dikatakan sama-sama kuat atau untuk dalilnya, sehingga antum amalkannya, antum merasa mantap. siapa sebenarnya. Anda bermaksud siapa sebenarnya, kemudian antum toleransi dengan pendapat yang berbeda. Salah-salah ya, yang maksud dengan turun, silakan turun. Kemudian toleransi dengan pendapat yang mengatakan kabob, yang kabob silakan kabob. Toleransi dengan pendapat yang mengatakan irsal. Kalau saya pribadi, saya lebih mantap dengan pendapat yang mengatakan irsal. Lurus ke bawah dengan tanpa kabob. Dikatakan riwayat itu secara siyakul hadis, teks hadisnya itu berbicara tentang masalah berdiri, bukan berbicara tentang masalah i'tidal. Wallahu a'lam. Jangan lupa ketika i'tidal angkat kedua tangan. Dan dibahas insyaallah angkat kedua tangan sejajar dengan bunda ini atau menempelkan ke ujung telinganya. Menghadapkan ke arah kiblat. Ini ringkasan riwayat-riwayat yang ada terkait dengan masalah yang tidak barakallahu fikum. Kemudian terkait dengan masalah sujud, wakana benar, wakana idza rafa'a ra'sahu min as-sajdah lam yasjud hatta yasawi qa'idah. Terkait dengan masalah sujud barakallahu fikum, di sini ada pembahasan juga di kalangan para ulama. Dari mulai i'tidal, turun sujud, takbir Allahu Akbar turun sujud. Di sini apakah mengangkat kedua tangan atau tidak? Jawabannya dengan tanpa mengangkat kedua tangan. Sebab tidak ada riwayat khusus masalah itu. Cukup dengan takbir. Masalah kedua yang mereka angkat barakallahu fikum adalah ketika turun sujud, mana yang didahulukan? Telapak tangan terlebih dahulu, baru lutut, ataukah lutut dulu, baru kemudian telapak tangan? Ini sudah dua pendapat di kalangan para ulama yang sangat kuat. Ringkasnya barakallahu fikum, semua argumentasi yang disebutkan oleh dua pendapat tadi sama-sama lemah, nggak ada yang sahih. Yang mengatakan telapak tangan dulu, riwayatnya nggak ada yang sahih. Yang mengatakan lutut dulu, semuanya lemah, nggak ada yang sahih. Ini riwayat secara khusus, nggak ada yang sahih. Sehingga pendapat yang lebih mendekati insyaallah ta'ala, pendapat yang menyatakan tahyir, boleh milih. Boleh milih. Antum bisa dengan telapak tangan dulu baru lutut, bisa juga lutut dulu baru telapak tangan, tidak ada masalah. Namun yang dibahas kemarin hebat, yang lebih afdal insyaallah ialah mendahulukan tangan sebelum lutut. Dasarnya hadis Al-Bara bin Azib. Hadis Bara bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Dia mengatakan, menceritakan tentang sahabat Rasulullah para sahabat, katanya Bara bin Azib radhiyallahu anhu wa arda, ketika Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sujud, lam yanhani ahadun minna dhahrahu hatta yastawi sajida. Ketika beliau turun sujud, tidak ada seorang pun dari kami, para sahabat, para makmum ini, yang merundukkan punggungnya, yang merundukkan punggungnya hingga beliau sempurna sujudnya. Hingga beliau sempurna sujudnya. Artinya imam sudah sempurna, baru makmum mengikuti. Dikatakan sama Abdullah tadi hebat, dengan cara merundukkan punggung. Turun sujud dengan cara merundukkan punggung, bukan tegak. Ketika diterapkan oleh para ulama kita barakallahu fikum, orang yang turun sujud dalam keadaan punggungnya merunduk, itu tanda dia mendahulukan tangannya. Kalau dia mendahulukan lututnya, itu apa namanya, tetap sempurna berdiri, apa namanya, lurus dengan cara merunduk. Barakallahu fikum. Gimana nih? Coba dibatalkan aja. Ya, nama baru, pertanyaan baru. Yang mana itu? Dua-duanya. Ya enggak, terus ini betul. Ya enggak, lihat punggungnya aja. Antum turun, tutupnya dulu. Kaku. Anda biasanya lutut atau tangan? Nah, iya, takut dia kelihatannya. Tangan dulu. naik lagi itu apa namanya turun sujud dengan tangan dulu. Gitu ya. Sangat jelas sekali lutut apa punggungnya itu merunduk. Merunduk. Tapi kalau kemudian dia langsung dengan lututnya itu dengan tangan merunduk, langsung turun juga aja. Dari lafadznya suara dari lafadznya Barak bin Azib tadi barakatukum diambil faedah oleh para ulama, dua-duanya boleh, tapi yang lebih afdal tangan terlebih dahulu dikarenakan lafadz tersebut. Barakatuh. Ringkasnya antum mengamalkan dua-duanya apa salah satunya tidak ada masalah dan toleransi dengan pihak lain yang berseberangan keitiah dengan kita dikarenakan sama-sama wahid riwayatnya. Barakatuh. Terkait dengan masalah sujud, ada beberapa hal yang harus diperhatikan selain itu. Setelah kita akan mulai turun dengan tangan dulu. Yang pertama ialah sujud itu harus menempelkan tujuh anggota tubuh. Nanti akan kita merasakan berikutnya. Yaitu dahi. Dahi dan Rasul ketika itu menunjuk hidung, jabhah, jabhah itu dahi. Tapi beliau tangannya menunjuk hidung. Berarti dahi dan ujung hidung ini satu, harus nempel. Yang kedua, telapak tangan, kedua telapak tangan. Yang berikutnya kedua lutut. Yang berikutnya ujung dua telapak kaki, atraf. Ini telapak kaki ujung-ujungnya. Ujung-ujungnya ditempelkan. Ini hal-hal yang harus ditempelkan ketika sujud. Paham ya? Sehingga ketika sujud barakallahu fikum kaki enggak boleh naik. Kakinya enggak boleh naik, harus nempel. Kemudian ketika sujud juga hidungnya enggak boleh diangkat, jangan menyedari naik begini sehingga hidungnya gak nempel, itu gak boleh. Paham ya? Kadang-kadang begini sama ini gak kena ya kan? Paham. Sehingga semuanya harus nempel, semuanya harus nempel. Kemudian barakatuh, posisi tangan yang bantu menghadap ke arah kiblat itu bisa dijajarkan dengan pundak kita atau dengan telinga kita. Yang jelas lengan kita ini naik ke atas. Lengan kita naik ke atas. Tidak boleh menempel dengan perut atau dengan paha. Juga tidak boleh menempel dengan tanah. Paham ya? Tapi dia apa namanya? Naik ke atas kemudian dijauhkan dari kedua rusuk kita. Menjauh. Ada kemana guys ya? Maksud bukan? Allah berlatih. Nah, insya Allah. Antum kayak anus bukan kayak dia yang tepat dulu sujudnya itu. Kemudian yang berikutnya masalah kaki, masalah kedua telapak kaki. Disebutkan dalam satu riwayat yang disahihkan sama Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, kedua telapak kaki nempel. Nempel dan ujung-ujung jarinya itu menempel ke tubuh. Jadi enggak merenggang. Telapak kaki enggak merenggang, tapi kedua telapak kakinya nempel. Itu riwayat disahihkan sama Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Masyaallah. Iya. Itu yang empat. Yang terlarang itu ialah yang pertama saat ini apa namanya langgar siku, tangan bawah sikunya nempel dengan tanah, ini nggak boleh, ini larangan Rasul. Atau nempel ke perut, nah itu yang seperti ini kalau dalam kondisi yang normal tidak boleh, dalam kondisi yang amat sangat darurat boleh. Saya kan di mana-mana sujudnya sampai an gitu ya, jadi tahan gitu. nanti gini lagi. Gitu ya. Wes kita. Naam. Itu terkait dengan masalah kehidupan sujudnya. Kemudian setelah itu terkait dengan duduk antara dua sujud. Duduk antara dua sujud. Untuk duduk antara dua sujud disebutkan dalam riwayat ini, wakana yafrisu rijlahul yusra wayansi rijlahul yumna. Bahasanya beliau istirash. Ketika duduk antara dua sujud, beliau istirash, menghamparkan kaki sebelah kiri dan menaikkan telapak kaki sebelah kanan. Siapa yang merapikan kan? Saya. Nah, insyaallah. Ini duduk antara dua sujud. Telapak kaki dihamparkan. Ini ya, didudui. Kemudian yang bagian kaki sebelah kanan dinaikkan. Ini namanya istirahat. Bagaimana yang terbaik dia? Ini namanya istirahat para guru. Ini untuk kaidah duduk antara dua sujud dan duduk pada rakaat pertama. Rakaat pertama. Barakallah. Paham kalau ya? Nanti dulu. Tenang Pak. Saya tenang saya. Lain dari situ. Kemudian barakallah hukum pembahasan yang lain. Dari kan saya terangkan untuk istirahat itu dilakukan ketika duduk antara dua sujud. Dan yang kedua ketika tasyahud awal. Ya, ketika tahiyat awal. Sekarang pertanyaannya barakallah. Bagaimana dengan sholat yang hanya memiliki satu tahiyat? Sholat yang hanya memiliki satu tahiyat atau satu tasyahud. Bagaimana kaidahnya? Di sini ada istilah di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan tawarruk. Kalau tawarruk itu kaidah tasyahud akhir. Ada yang mengatakan dengan istirash. Kaidah tasyahud pertama. Pendapat yang rajih dari riwayat-riwayat yang ada para ulama hukum, sholat yang memiliki satu tasyahud duduknya istirash, duduknya istirash seperti duduk tahiyat pertama. Ada sekitar khusus segini ya Mas, ditulis oleh Syekh Dr. Muhammad bin Umar Tazimul yang main kesini waktu kita umrah, main ke rumahnya beliau, dikasih hadiah terus gitu. Khusus masalah itu, beliau kumpulkan semua riwayat-riwayat yang ada, beliau kaji dan ternyata disebutkan dengan jelas riwayat itu untuk sholat yang satu tasyahud dengan istirash. Untuk tawarruk itu pada sholat yang memiliki dua tasyahud. Tasyahud yang pertama istirash, tasyahud yang kedua tawarruk. Pilih begini. Saya cuma tanya-tanya itu. Barakallah. Insyaallah ya. Itu yang rajin insyaallah. Ta'ala barakallah. Kemudian menurutnya Rasulullah, ketika duduk antara dua sujud dan ketika duduk tasyahud awal, dilarang melakukan uqbatus syaitan. Dilarang melakukan uqbatus syaitan. Uqbatus syaitan dua kaidah ya dilarang itu. Ini yang dilarang. Yang pertama pada waktu itu ya, begini. Ini dia melakukan duduk antara dua sujud dengan cara begini. Sama? Atau tasyahud awal dengan cara begini. Ini nggak boleh. Ini namanya posisi apa? Dilarang atau ketika sholat. Ini kaidah pertama yang dilarang. Jadi yang kedua yang dilarang oleh mereka kata para ulama, duduk pada sebuah tumit, soal kaki lawan dinaikkan, duduk dari sebuah tumit, tetapi tangannya ini menjulur bawah. Jadi, ini juga namanya pokok persiapan menurut pendapat sebagian ulama. tidak boleh dengan kaifiyah demikian ketika ada sholat awal atau ketika duduk antara dua sujud. Pantul ya. Yang diperbolehkan namanya ik'ah. Ik'ah caranya begini, tetapi tangannya di pak. Ini boleh. Ini boleh. Khususnya untuk duduk antara dua sujud. Begini boleh. Ini namanya. Kalau begini boleh. Ini namanya ik'ah. Kalau yang dikatakan begini kita tangannya ke bawah. Nah. Ini yang apa? Iya. Tapi tehiyat larangan tadi itu pertama kali yang kita duduk tersebut ambil begini. Di antara ilahnya sebabnya yang pertama melukai setan, yang kedua nampak nampak auratnya kalau kamu menggunakan jirwal para dua itu. Kalau pakai gamis tok dari siluar dulunya kayak gitu kelihatan para dua itu nangkringnya. Gimana? Ikat. Gimana gimana? Oh, enggak. Itu kalau ikan itu ditumit. Ditumit. Insya Allah juga. Yang bikin saya ngerti. Nah, ikat itu definisinya ayah wa ilyatayhi. Ini yang diperbolehkan ya, bukan dilarang. Ini diperbolehkan ayah wa ilyatayhi ala akhihi qa'itan 'alaiha wa 'ala atrafi asabi'i rijlaihi. Dia meletakkan kedua pantatnya di atas tumitnya. Duduk di atas tumit dan di atas ujung di atas jari jemari telapak kaki. Tapi yang saya itu ikhah dan hukumnya pun. Dikatakan ada riwayatnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Paham soalnya? Yang tadi itu gara-gara riwayat itu. Ya, kalau tidak ada pelarangan yang tegas, paling tidak kita mengatakan khilafus sunnah, menyelisih kaifiyah yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentang masalah apa juga? Qubhatu syaitan. Tentang masalah qubhatu syaitan. Nah, gimana Pak? Abu Ubaidah dan beberapa ulama yang lain menafsirkan dengan jongkok, yaitu menanjakan angkat di tanah. Menegakkan sebuah betis. Sebuah tangan di atas tanah. Anjing nggak berputasi, anjing kayak gini. Nah, jadi meletakkan kedua pantat di tangan, betis dinaikkan, ya kan? Betis dinaikkan, tangannya ke bumi. Ini yang namanya obfuscation yang dilarang. Ini penafsiran sebagai ulama. Tafsir yang kedua tadi, mirip kayak kita. Mirip baik ah, kayak gini, bedanya apa? Tangan dia menjulur. Nah kayak gini, ini tidak boleh. Namanya ukuran siapa? Tapi kalau tangan dia di sebelah, itu boleh. Harus tenang. Ngerti nggak? Kalau yang tadi itu antum apa namanya? Statisnya lurus, nggak naik. Awas. Gitu ya. Nah, kemudian juga yang dilarang dalam riwayat ini ialah menghamparkan kedua lengan seperti hamparannya hewan buas. Itu ketika sujud, tangan dia bukan diangkat tapi dihamparkan sujud sambil tangannya menghampar begini menempel di tangan. Sebagaimana juga dicontohkan tadi, itu dilarang. Sehingga harus diangkat dan dijauhkan dari kedua lutut. Terkait dengan tasyahud awal, di situ para ulama ada kaidah berikutnya, yaitu berisyarat dengan telunjuk tangan ketika tasyahud. isyarat dengan tutup tangan dalam hukum yang dipakai isyarat dari telunjuk dengan keras, jangan letoy, jangan loyo, tapi syadid betul ya, keras begini. Tamam. Kemudian kedua jari tengah dan ibu jari membentuk lingkaran. Bisa begini, bisa begini, bisa begini. Ini beberapa kaidah yang pernah memperoleh. Ini lingkaran juga. Bisa begini, ini juga lingkaran. Bisa begini, ini juga lingkaran. Paham ya? Ini harus perhatikan ketika tasyahud awal, posisi telapak tangan kiri di paha kaki kiri, posisi tangan kanan di paha sebelah kanan menunjuk begini. Paham ya? Jadi bukan begini. Ada orang sebenarnya nggak begini, nggak boleh. Jadi nempel begini, begini, atau begini, atau begini. Jadi ini jelas riwayatnya. Yang menjadi pembahasan juga di kalangan para ulama adalah apakah diem ataukah menggerak-gerak. Sebelum saya bahas, harus dipahami dahulu pengertian tahrik. Yang namanya tahrik itu apa? Ujungnya bergerak. Gini ya Pak, itu namanya tahrik. Paham ya? Ini tahrik. Kalau antum gerakan dengan cepat begini, ini bukan namanya tahrik, tapi namanya raf'un wa khafdun. Kata para ulama, raf'un dinaikkan, khafdun diturunkan, namanya naik turun. Ini bukan tahrik, ini tidak ada seorang pun yang punya pendapat seperti ini. Tidak ada. Tidak ada ya Pak. Paham ya? Sehingga ketika ada yang punya pendapat tahrik menggerakkan jari jemari, itu bukan begini, tapi ujungnya saja. Paham ya? Harus latihan dulu. Dua pendapat ya. Dua pendapat. Ada yang mengatakan diam, ada yang mengatakan menggerak-gerakkan jari. Pendapat ini dibangun di atas satu masalah hadis. Satu masalah hadis. Penambahan lafaz pada hadis Wa'il bin Hudir radhiyallahu ta'ala anhu arba dengan lafaz waraituhu yuharrifuha, dan saya melihat Rasul menggerakkan jari telunjuk. Tambahan lafaz ini yang diperbincangkan oleh para ulama. Sahih ataukah baik? Sahih ataukah baik? Sebagian mengatakan sahih sehingga mengamalkan. Jangan mengatakan baik sehingga tidak mengamalkan. Faedah. Sebagai faedah. Kalau para ulama ikhtilaf dalam perkara fikih, dikarenakan ikhtilaf tentang keabsahan sebuah hadis, itu berarti masalah ijtihadiyah. Tidak boleh saling mengingkari. Paham ya? Pelajari antum mantap yang mana yang mewakil keterangan tadi, amalkan dan harus toleransi dengan pendapat yang kedua. Tidak boleh memilihkan dikarenakan masalah ijtihadiyah. Paham ya? Barakallahu. Masalah-masalah mensahihkan sebuah hadis, membaikkan sebuah hadis itu ijtihadiyah. Yang mensahihkan ahlus sunnah, yang membaikkan juga ahlus sunnah, tapi harus dengan kaidah-kaidah ilmu hadis. Kalau saya pribadi, saya lebih mantap dengan pendapat yang mengatakan tanpa tahrik. Tanpa tahrik. Tahu alasannya? Dikarenakan barakah hukum, semua sahabat yang menerangkan tentang tata cara sholatnya Rasul, enggak cuma satu, banyak, tidak menyebutkan kata-kata menggerakkan jari. Yang pertama. Untuk hadisnya Wa'il bin Hujr yang sudah dibahas itu, ada sekitar 20 sekian rawi meriwayatkan dengan tanpa menggerakkan jari. Hanya ada 1, 2, atau 3 rawi yang mengatakan menggerakkan jari. Secara kaidah ilmu hadis riwayat yang mengatakan menggerakkan jari yang cuma 3 rawi ini dikatakan syadz ganjil. Dan itu merupakan kebaikan. Saya pribadi lebih condong pada pendapat yang mengatakan tanpa tahrik. Tetapi kalau ada yang menggerakkan jarinya, saya enggak menjamin. Dikarenakan perkara ijtihadiyah. Tanya. Sehingga yang diam-diam amalkan bagaimana konsekuensi Anda. Yang menggerak-gerakkan ya harus kami dengan baik, digerakkan dengan bagus. Jangan begini-begini. Dan jangan dipermainkan. Ya. Sedangkan ikhwan, sedangkan orang, saya perhatikan Allahu Musta'an. Itu sama lain-lain itu. Benar itu. Saya tak sendiri. Begini-begini itu. Bahkan sedangkan mereka itu nulis. Kayak Arnold Sirena. Nah, kayak Arnold Sirena. Ini enggak boleh. Ya. Ini enggak boleh pemainkan. Tahrik sekedar menggerakkan ujung. Bahasa lain, mafhum insyaAllah ta'ala. Kemudian pada pembahasan terakhir riwayat ini disebutkan wakana yaktimu salata bitaslim. Rasulullah SAW menutup salatnya dengan salam. Terkait dengan masalah salam ada beberapa kaidah. Ada beberapa kaidah. Kaidah pertama, mengucapkan assalamualaikum warahmatullah. Silakan. Kemudian assalamualaikum warahmatullah. Silakan. Ini yang paling sahih. Ini kaidah salam yang paling sahih dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Tanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang paling sah. Kaidah kedua barakatuh ialah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa namanya? Kaidah kedua. Kaidah ketiga barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selagi ini. Itu kaidah ketiga. Kaidah keempat barakatuh itu adalah satu kali salam. Mengucapkan assalamualaikum sambil wajah dimiringkan ke sebelah kanan sedikit. Assalamualaikum. Jangan sampai begini. Cukup miring sedikit sebelah kanan sambil mengatakan assalamualaikum. Ini sudah sahih. Ini empat kaidah yang ada riwayatnya dan sahih riwayatnya. Adapun kaidah yang sempurna, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada riwayatnya. Itu baik. Tinggi. Masih ingat yang kaidahnya? Jadi yang pertama, yang paling sahih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paling sahih. Atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan assalamualaikum. Yang keempat, satu kali saja. Assalamualaikum. Menoleh sedikit ke sebelah kanan. Nih. Mampu misalnya ya. Dan harus ingat baik-baik. Makmum harus mengikuti imam pada kaidah salam ini. Kalau imam sekali salam, assalamualaikum. Sudah ikuti. Assalamualaikum. Jangan imamnya assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tidak mutabak atau imam. Tidak ikut imam. Tanya, dia harus ngamun lagi sholat. Harus camkan baik-baik imamnya itu salamnya bagaimana. Namun, ini terkait dengan dua kali salam itu sunnah atau kawasib? Dua kali salam, kanan, kiri. Sunnah atau kawasib? Sunnah atau kawasib? Jawabannya sunnah, bukan wajib, bukan rukun, bukan syarat. Jawabannya sunnah dipendapat jumhur ulama. Adapun yang sekali itu kewajiban. Dari sini para ulama hukum sebab faedah penting. Nah, ketika ada seseorang yang sedang salat, kemudian dia salam, baru mendapatkan satu kali salam, assalamualaikum warahmatullahi. Baru yang kedua, begini sudah meledak. Nah, anginnya keluar. Paham ya? Itu tidak ada masalah. Cukup dia tidak perlu kata-kata. Barang. Nah, ayat ini ringkasan hadis 87 hadis yang Aisyah radhiyallahu anha. Cukup banyak keisian di dalam riwayat ini dan selebihnya akan ditambahkan pada riwayat-riwayat yang setelah. Masuk yang berikutnya. Supaya nambah hadis. Yang ke 88. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يرفع بيديه حذو منكبيه beliau mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua bahunya. Ini kaifiyah pertama. Disebutkan dalam riwayat yang lain ila furu'i udhunaihi, sampai menempel di bagian ujung telinganya. Begini boleh. Itu dua kaifiyah. Kapan itu? Idza tataha shalata. Ini yang pertama. Apabila beliau memulai salat. Itu ketika takbiratul ihram. Sambil takbir, sambil angkat tangan. Allahu Akbar. Begini boleh atau begini boleh. Yang kedua, wa idza kabbara lirruku. Ketika beliau takbir untuk ruku. Angkat tangan lagi. Allahu Akbar ruku. Yang ketiga, wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku. Apabila beliau mengangkat kepalanya dari ruku. Yaitu ketika i'tidal sambil mengatakan rafa'ahuma kadzalik, beliau angkat kedua tangannya seperti itu, waqala sambil mengatakan sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd. Kalau kata-kata sami Allahu liman hamidah jelas. Pertanyaannya, dibaca oleh imam dan makmum apakah imam saja? Kalau untuk imam, jelas dibaca oleh imam. Apakah juga dibaca oleh makmum? Dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan tidak usah dibaca makmum. Makmum langsung membaca doa. Rabbana walakal hamd. Ada yang mengatakan makmum juga membaca dan Allahu liman hamidah, sama-sama membaca. Kemudian kata-kata Rabbana walakal hamd ini ada yang dengan penambahan wawu, ada yang tidak. Sehingga dibaca Rabbana walakal hamd, boleh. Kaidah kedua Rabbana lakal hamd dengan tambah wawu, itu sama-sama ada riwayatnya. Dan ini sama-sama dibaca oleh imam dan makmum. Kemudian wakana raya fa'alu dhalika fi sujud, dan beliau tidak melakukan hal itu ketika sujud. Ini ketika mau sujud dengan tanpa angkat tangan, hanya takbir saja. Paham ya? Begitu pula ketika duduk dari duduk antara dua sujud tanpa angkat tangan. Hal ini sehingga tiga tempat. Ketika takbir berikram, ketika ruku, ketika i'tidal. Ada lagi yang keempat, disebutkan dalam riwayat yang lain, ketika bangkit menuju rakaat yang ketiga. Dari tasyahud awal, misalnya tasyahud awal, beliau bangkit ke rakaat yang ketiga, bertakbir sambil mengangkat kedua tangan. Allahu Akbar. Disebutkan dalam riwayat yang lain. Dan sahih riwayatnya barakallahu. Disebutkan setelah hadis yang selanjutnya, ya, hadis yang 90. Baik, ini terkait dengan masalah ar-rafa'iyah, mengangkat kedua tangan dalam salat. semuanya barakah hukum, hukumnya adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah. Barakah hukum. Tinggal dikatakan ya, sunnah. Di antara yang tidak mengerjakan seperti ini, orang-orang Syiah. Namun, ada juga sebagian mazhab yang tidak angkat tangan. Sebenarnya mazhabnya Hanafiyah. Jadi langsung aja Allahu Akbar. Gini, itu kita dapat banyak di Masjid Nabawi, Masjid Haram. Ted, nilai, gitu ya. Tapi dia ini orang sudah mulai sholatnya atau belum ini. Gini aja, saya tanya dengan kayaknya ada yang punya pendapat seperti ini. Saya baru ingat kalau orang Syiah maksudnya Hanafi. Nah itu khilaf sunnah, menyisi sunnahnya Rasul alaihissalatu wassalam, namun tidak sampai pada tingkat membatalkan sholat dikarenakan hukumnya sunnah. Barakallahu fiikum, hukumnya sunnah. Yang berikutnya yang sudah tadi kita bahas. An Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum." Aku diperintahkan untuk sujud pada 7 tulang, 7 anggota. Alal jabha wa ashara bi yadihi ila anfi. Dia mengatakan alal jabha, pada dahi, tapi menunjuk ke hidung. Kata para ulama berarti hidung ini masuk ke dahi. Wal yadain, dan kedua telapak tangan. Wal rukbatain, dan kedua lutut. Wa atrafil qadamain, dan ujung-ujung jari telapak kaki. Ini semuanya harus menempel ke dalam, menempel ke bumi. Menempel ke bumi para tulang itu. Dan ini hukumnya wajib. Sahabat saya mengatakan, umirku, aku diperintahkan untuk demikian. Sehingga hukumnya wajib para tulang itu. Para siapa yang melakukannya, berasa tidak melakukannya, maka dia terjatuh pada tindakan dosa. Masalah, bagaimana kalau sujud terhalangi oleh imamah sorban atau terhalangi oleh orang suah? Misalkan begini, gitu ya. Jika dahinya itu ketutupan oleh orang suah kita atau oleh imamah kita, sah atau tidak? Jawabannya, yang afdal, yang sempurna barakallahu fiikum, ialah dahi menempel ke bumi. Paham ya? Tapi kalau saat ini tertutup demikian, tertutup ya kalau dahinya, ini pendapat yang rajih, pendapat jumhur ulama mengatakan sholatnya sah. Alasannya para Rasulullah adalah tindakan para sahabat zamannya Rasul ketika panas yang sangat terik, ketika itu mereka ketika mau sujud menghamparkan sorbannya atau kain dan sujud pakai. Artinya apa? Dahi tidak langsung menyentuh tanah. Ada pelapis kain yang ditaruh oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum wasallam. Ini pendapat cukup dan tidak benar. Tidak benar. Dan dalam apa? Dalam kondisi demikian, dalam apa? Cuma kurang akhlak. Gitu ya? Dan kurang hati, ya gitu ya. Imamah juga begitu. Tidak masalah. Cuma kurang akhlak. Dari sini muncul pembahasan, bagaimana kalau sujud itu nempel dengan karpet? Tidak langsung ke lantai. Jawabannya? Boleh, tidak ada masalah. Para. Terus bagaimana kalau tidak nempel bumi di lantai 2? Lantai 3? Jawabannya? Diperboleh. kan itu semua terjadi di zamannya Rasul dan para sahabat dan tidak diingkari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faham ya? Artinya tidak dipersyaratkan kulit dari kita itu harus nempel pertama, tidak. Tapi yang diwajibkan dahi kita ini nempel tempat sujud. Dahi kita nempel di tempat sujud. Bedakan antara kata-kata tanah dan tempat sujud. Jadi paham ya? Ada. Ada. Jambi mau soal. Begitu. Ya saya mau lagi cepat. Ya sudah, selamat lagi malam. Baik, kita selesai pada pembahasan hadis 89 dan insya Allah pada pertemuan berikutnya, insya Allah hadis yang ke-90. Jadi yang harus bapak jadi. Insyaallah mulai bulan depan Sabtu kedua pada asar juga diaroyah meneruskan kajiannya, gitu ya. Yang bulan Fajri dipindah sini lagi. Nah, nanti Fajrinya tetap akad pagi yang keempat. Ya. Untuk tempatnya Fajri yang biasanya Sabtu sore itu diganti akad pagi keempat jam 8 pagi. Anda punya Sabtu sorenya di sini supaya dapat tanya pembahasan fikih ini. Sabtu sore, Sabtu kedua, Sabtu keempat, Sabtu kedua, Sabtu keempat itu pasti. Sabtu ketiganya tidak tentu. Kita usir. Nah, kita usir. Allah Alam. Nah, Allah Alam. Subhanallah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah wa atubu ilaih.